لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم kita lanjutkan kajian kita dalam membaca satu karya tulis yang ditulis oleh Imam Ahmad rahimallahu taala, yaitu usul sunnah, pokok-pokok prinsip sunnah. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang prinsip yang pertama dalam kita berpijak di atas sunnah, yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, atamasuku bima kana alihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim, termasuk daripada prinsip sunnah, kata beliau, yaitu berpegang teguh terhadap apa yang telah ditempuh oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencontoh mereka. Dan ini telah kita jabarkan pada pembahasan yang telah berlalu. Dan sebagai pelengkap dari apa yang telah kita sebutkan, ya, dalam rangka kita berpegang teguh meniti jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat sebagai manusia yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menemani Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun diperintahkan untuk mengikuti jejak mereka dan mencontoh pada mereka. Dalam hadis yang dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimallahu taala dalam Sunan Tirmizi, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di akhir hadis tersebut, wasataftariku ummati ila 73 firqah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Maka para sahabat bertanya, qalu man hum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah yang tidak akan masuk neraka, yang dikecualikan, bukan termasuk dari penduduk neraka? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala hum ma ana aw hum mithlu ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Mereka itulah orang-orang yang berjalan di atas jalanku sekarang ini dan di atasnya jalan para sahabat. Ya. Sehingga menunjukkan rekomendasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menempuh jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tanjim. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menjelaskan tentang keutamaan para sahabat, lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba la ya'dilu mithla ma anfaqa bimithli muddihim wala nasifahu. Dengan semakna, anda sebutkan secara makna, di tersebut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau salah seorang kalian meninfakkan, mensedekahkan sebesar gunung Uhud berupa emas, ya, jikalau orang-orang setelah para sahabat meninfakkan emas sebesar gunung Uhud, yang mungkin yang pernah lihat, ya, Pak Haji yang pernah ke sana, bagaimana besarnya gunung Uhud, dan yang diinfakkannya adalah emas, maka Rasulullah apa? Tidak akan upai menandingi infaknya para sahabat, satu mudnya infak mereka ataupun setengah mudnya, dua genggaman tangan mereka ataupun satu genggaman tangan mereka yang diinfakkan oleh orang-orang setelah para sahabat. Menunjukkan nilai, ya, amalan, ketaatan yang dilakukan oleh para sahabat tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang setelahnya. Tayib. Sehingga jikalau kita ingin menandingi para sahabat dalam amalan, tidak bisa. Ya. Karena betapa jauhnya apa yang kita lakukan dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Tayib. Ini sebagai kinayah, perumpamaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang intinya keutamaan mereka. Ya. Tetapi jangan sampai kalau gitu saya enggak usah infak katanya, enggak ada nilainya, tidak. Masing-masing kita akan mendapatkan nilainya ya, sesuai dengan keikhlasan masing-masing. Tayib. Cuman tadi dibandingkan dengan para sahabat, karena mereka manusia-manusia utama setelah Rasulullah, maka tidak bisa menyamai mereka. Tayib. Kemudian yang berikutnya dari prinsip sunnah, kata Imam Ahmad rahimallahu taala, wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Termasuk prinsip sunnah yaitu meninggalkan kebid'ahan, karena seluruh kebid'ahan adalah kesesatan. Ya, seluruh kebid'ahan adalah perkara yang sesat. Dan bid'ah menurut para ulama adalah ma laisa laha aslun sabiq, yang tidak memiliki contoh sebelumnya, yang tidak memiliki asal pangkal sebelumnya. Dan perkara tersebut yudahi syariah, menyerupai syariat, dimasukkan ke dalam syariat, ke dalam agama, yang seseorang bertujuan dengannya at-ta'abbudulillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dari sini, dari pengertian yang disebut oleh para ulama seperti Al-Imam Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, menunjukkan bahwasanya bid'ah adanya di dalam agama. Ya. Di dalam agama. Adapun di dalam dunia, la bid'ata laha, tidak ada kebid'ahan. Hanya secara bahasa. Karena bid'ah adalah sesuatu yang baru. Ya, sesuatu yang baru secara bahasa saja. Tetapi yang dimaksudkan bid'ah yang dilarang yaitu adalah bid'ah dalam agama, seseorang mengadakan sesuatu yang tidak ada asalnya, tidak ada pangkalnya dalam syariat ini, dan dia masukkan ke dalam syariat dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah termasuk bid'ah yang dilarang, yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai patokan benarnya ibadah seseorang, syariat seseorang, tentunya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala tidak ada, tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, maka itulah yang disebut bid'ah. Yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir dalam Sahih Muslim, bahkan Rasulullah sebutkan di setiap khutbatul hajah, di setiap awal khutbahnya, dalam kondisi ya amarah yang memuncak, merah mukanya, tinggi suaranya, tiada lain memperingatkan perkara yang sangat berbahaya, yaitu apa? Bid'ah fid din, perkara yang baru dalam agama yang tidak dibawa oleh Rasulullah. Ya. Sehingga Rasulullah katakan apa? Wa khairul hadi hadi Muhammadin, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, syariat yang telah dibawa oleh beliau. Ya, Rasulullah katakan dengan apa? Muka yang merah. Ya. Suara yang tinggi. Amarah yang menggebu seperti seorang apa? Jaish. Ya, mungdiru jaish, pemimpin pasukan. Ya. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad. Memperingatkan manusia, kenapa mengikuti petunjuk yang lain, ajaran yang lain. Wa syarral umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jeleknya perkara adalah yang diada-adakan, muhdatsah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa kullu dhalalatin finnar. Semua yang baru, yang muhdatsah di dalam agama, kata Rasulullah apa? Bid'ah. Dan semua yang bid'ah adalah apa? Kesesatan. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan adalah di neraka. Tayyib. Sehingga dalam Islam ini ya, kita hati-hati jangan sampai mengamalkan sesuatu, melakukan sesuatu yang tidak ada contoh dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena jikalau itu benar, jikalau itu mulia, pantas, layak dilakukan, Rasulullah dan para sahabatnya sudah lebih utama. Ya, mereka akan terdepan dalam melakukannya. Bukan orang-orang yang setelah mereka. Baik, jikalau apa yang dilakukan itu benar dan baik. Baik. Karena agama telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Yang namanya sempurna apa? Tidak butuh sesuatu tambahan lain. Ya, ketika ditambahi bukan sempurna tapi jelek. Atau bahkan ketika dikurangi tambah jelek. Karena sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Di hari ini kata Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah, di hari Jumat, ya, Allah sempurnakan bagi kalian agama kalian, sempurna sudah. Ya. Sehingga setelah itu Rasulullah bacakan kepada sahabat, ala hal qad balagtu. Bukankah telah aku sampaikan seluruh agama ini? Qalu syahidna. Mereka mengatakan iya, kami menyaksikannya. Di Hajjatul Wada'. Ya. Sehingga Imam Malik rahimallahu taala mengatakan, man ibtada'a fil Islam syai'an yarawa hasanatan faqad zama'a anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Barang siapa yang dia mengira menganggap di dalam Islam ini ada sesuatu yang baik yang perlu layak dia lakukan sementara tidak dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, maka dia apa? Telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Khianat dalam menyampaikan syariat. Baik itu dengan lisannya secara langsung dia menuduh Nabi khianat ataupun apa? Keberadaan dia. Ya, meskipun dia tidak berbicara, saya tidak nuduh Nabi khianat. Kenapa? Perbuatan dia menunjukkan, menilai bahwasanya Nabi itu kurang dalam menyampaikan syariat sehingga dia perlu melakukan sesuatu yang menurut dia itu baik. Ya. Sehingga baik dan buruknya agama itu menurut Allah dan Rasulnya, bukan menurut kita, bukan menurut pendapat kita, akal kita. Tentunya. Ya, karena agama ini istilahnya paten, ya, jelas sandarannya, sumbernya dari Allah yang diutus kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kata Imam Malik, kenapa seseorang meskipun tidak berbicara dengan lisannya menuduh Nabi telah khianat dalam melakukan syariat? Li'anna al-Islam qad kamula. Karena Islam telah sempurna. Kemudian Imam Malik membacakan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Ya. Sehingga kata Imam Malik, "Faman lam yakun yawma idzin dinan falaysa al-yawma dinan." Maka yang bukan termasuk agama di hari itu di zaman Rasulullah dan para sahabatnya, maka hari ini pun di masa Imam Malik bukan termasuk agama. Jikalau apa tidak tercantum di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sebagai bukan agama, maka di hari ini pun kata Imam Malik bukan agama. Ya. Sehingga kata Imam Malik, la yasruhu amru hadhil ummah illa bima saruha awwaluha. Tidak akan benar urusannya umat ini kecuali dengan benarnya umat yang telah terdahulu. Ya. Artinya tidak akan mereka dikatakan berpijak di atas syariat yang benar, ya, sunnah yang benar, kecuali dengan apa yang telah dipijak, ditelusuri oleh umat terdahulu, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tanya. Demikian pula kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah yang masyhur muttafaqun alaih atau dalam riwayat Imam Muslim, man ahdath amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa ahdath mengada-adakan sesuatu dalam agama, fi amrina ay fi dinina, dalam agama kita ini, ma laysa minhu, yang tidak ada contoh sebelumnya, fa huwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Ya, amalan tersebut capek saja. Ya, amalan tersebut hanya punya nilai zahirnya saja, tapi apa? Intinya tidak bernilai. Kenapa? Karena tertolak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Muslim, man amila amalan, barang siapa yang dia melakukan suatu perbuatan, laisa alaihi amruna, tidak ada contohnya pula, fahuwa raddun, sama. Yang pertama apa? Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu, dan yang kedua barang siapa yang berbuat sesuatu. Baik, dia mengira itu bagus dalam agama. Ayo kita ramekan atau ayo kita perbuat. Baik. Tetapi tidak ada contoh sebelumnya, maka apa? Kata Rasulullah, mardud, tertolak. Ya, sia-sia. Sehingga termasuk perkara yang mardud, yang tertolak, yang capek saja, para ulama menafsirkan dalam Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah, amalan tersebut capek saja. Ya, capek kan seorang melek dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi melakukan suatu peribadahan yang dia anggap ibadah, ya, yang dia anggap itu benar-benar mendekatkan dirinya kepada Allah. Tapi apa, ternyata tidak. Seseorang membuang hartanya, menginfakkan hartanya, waktunya dia buang, dia kira itu ibadah, dia kira itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Tapi apa? Ternyata bukan di atas prinsip jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sehingga apa kata Allah? Amilatun nasibah. Amalan tersebut nasibah, capek saja. Ya, keluar keringat, menghabiskan waktu, menghabiskan harta. Bahkan ujung-ujungnya apa? Tasla naron hamiyah. Menyeret mereka, memasukkan mereka ke dalam neraka. Ya dan billah. Ya. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari suatu perbuatan yang akan sia-sia, bahkan akan menyeret kita ke dalam neraka. Di dunia kita menganggap baik. Ya. Di dunia siapa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Maukah kami tunjukkan, beritakan kepada kalian orang yang paling rugi amalannya, perbuatannya?" Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang mereka apa? Sia-sia amalannya di kehidupan dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sementara mereka mengira mereka telah berbuat yang terbaik. Ya, ternyata apa? Rugi amalannya, sia-sia di dunianya. Tapi perkiraan mereka, anggapan mereka apa? Telah berbuat afdol, katanya. Ya. Hartanya dia infakkan, dia merasa apa, telah berinfak yang afdal. Tapi apa, ternyata bukan untuk menghidupkan sunnah, tapi apa, menggemburkan kebid'ahan. Ya, bangga dia. Oh, saya sudah wakaf tanah pokoknya, saya sudah infak harta. Ternyata apa, ta'awun, membantu dalam apa, kebid'ahan. Ini apa? Dia telah mengira yuhsinuna sun'a, memperbaiki perbuatannya. Ya, memperbagus apa, amalannya. Tayib. Maka ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Bil akhsarina a'mala, orang yang paling rugi amalannya. Ketika apa? Mukhalafatu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan juga dalam hadis Irbad Ibn Sariyah dalam riwayat Tirmidzi, yang antum ketahui Rasulullah di akhir nasihatnya mengatakan, "Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar." Baik. Sehingga di dalam hadis Rasulullah mengatakan apa? Kul, seluruh bid'ah. Ya, sehingga tentunya sangat keliru jikalau ada yang mengatakan atau membagi bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan kullu bid'ah. Ya, yang namanya kul, kata para ulama, min a'ammi siyagil umum, dari bentuk perangkat dalam bahasa Arab yang menunjukkan sangat umum. Kul, menyeluruh artinya. Setiap, seluruh. Ya. Sehingga Rasulullah katakan apa? Wa kullu bid'atin dalalah. Apakah ada pengecualian dari sunnah? Oh ini hasanah, ya ini sayyi'ah, tidak ada. Ya. Sehingga apa terjadi di sebagian manusia yang membagi bid'ah ke dalam dua, hasanah dan sayyi'ah. Maka ini tidak ada pembagiannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau sebagian manusia membagi bid'ah itu ke dalam lima hukum, seperti hukum syariat. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah makruh, ada bid'ah haram, ada bid'ah mubah. Ini pun sama, tidak ada sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah mengatakan umum, ya. Rasulullah mengatakan umum. Maka jikalau kita ingin keluar dari keumuman, harus ada pengecualiannya, harus ada istisna kalau bahasa Arab itu, ya. Pengecualiannya. Seperti antum lihat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas bumi itu akan hancur. Allah katakan dengan apa? Kullu man 'alaiha. Kul itu menyeluruh, semua yang ada di muka bumi akan hancur, musnah. Tetapi dalam ayat ini ada pengecualiannya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Akan tetap langgeng Rabbmu Allah SWT, tidak akan hancur. Dan di dalam hadis yang lain datang pengecualian yang tidak akan hancur dan punah, jannah, neraka, taib, arasy Allah SWT, dan sekian makhluk yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa? Keluar dari kul ini yang artinya seluruh, harus apa? Harus adanya pengecualiannya, keistimewaannya. Taib. Sebagian manusia ada yang berdalil tentang perbuatan Umar, ya, ketika Umar menghidupkan kembali sholat tarawih berjamaah. Umar mengatakan apa? Ni'matul bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah itu ini. Itu apa? Menghidupkan kembali sholat berjamaah tarawih. Ya. Yang Rasulullah hanya mencontohkan 1-3 malam saja. Karena Rasulullah khawatir hal itu akan dianggap wajib. Ternyata kekhawatiran itu terjadi pada umat ini. Iya. Manusia lebih mengutamakan tarawih daripada isya. Isya enggak ikut berjamaah, tarawih datang. Gitu. Terjadi pada umat ini, lebih menitik beratkan tarawih daripada apa? Sholat yang wajib yang 5 waktu. Ya, sehingga Rasulullah tidak lagi mencontohkan berjamaah. Kemudian apa, di masa Umar melihat manusia meremehkan sholat, diantaranya tarawih yang ini sunnah mu'akkadah, maka Umar mengumpulkan manusia kembali dengan mengatakan apa, ni'matul bid'ah hadhihi. Ya. Maka kata para ulama apa, sholat tarawih berjamaah itu bukan bid'ah secara agama, tetapi apa, secara bahasa. Kenapa? Karena lahu aslun sabik, punya asalnya, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya, meskipun 1 hari 1 malam. Ya, sehingga kata para ulama ini adalah apa, secara bahasa, bukan secara agama. Ya. Demikian pula sebagian manusia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu bid'ah. Kenapa? Karena enggak ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran. Yang ada suhuf, yang ada tulisan Al-Quran di tulang-tulang, ya, atau di kulit-kulit, di pelepah korma. Tetapi ini pun kata ulama sudah diperintahkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pengumpulan Al-Quran. Tetapi apa? Melalui dada-dada manusia, dihafal oleh para qari dan ditulis oleh para penulis wahyu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga tatkala manusia kesusahan dalam mencari riwayat-riwayat Al-Quran, di masa Khalifah Abu Bakar mulai dikumpulkan yang berceceran di tulang-tulang, di hafalan-hafalan para sahabat, diakurkan, disamakan. Taib. Kemudian apa? Direnovasi di zaman Utsman, ya, sehingga menjadi utuh satu mushaf. Ya. Satu bahasa, yang tadinya Al-Qur'an apa? Diturunkan dari 7 bahasa, maka apa? Ditulis di masa Utsman jadi bahasa itu bahasa Quraisy. Ya, sehingga masyhur mushaf Utsmani. ya, hasil penggabungan beliau dari berbagai macam sumber, ya, dari para sahabat dan dada-dada hafalan mereka disatukan sehingga manusia tidak kebingungan lagi. Taib. Oleh karena itu kata para ulama, patokan benarnya Al-Quran apa yang telah dituliskan di masa Umar atau di masa Utsman radhiyallahu taala anhu. Taib. Sehingga hal ini pun bukan bid'ah. Ya, karena Rasulullah telah memerintahkan, cuman apa? Belum sempat dibukukan secara khusus. Taib. Karena sulitnya apa? Sarana-sarana untuk apa? Menulis. Tadi sampai dibukukan, dituliskan di pelepah kurma, kulit-kulit binatang ataupun apa? Kulit-kulit pohon dan yang lainnya. Taib. Ya, sehingga ya, sebagai salah satu prinsip sunnah adalah menjauhi perkara-perkara yang tidak dibawa oleh Rasulullah, ya, sebagai perkara-perkara yang baru dalam agama, ya, sehingga yang wajib bagi kita adalah sebagai orang-orang yang kritis dalam beragama, ya, artinya apa? Berusaha sekuat mungkin untuk benar-benar mencocokkan perbuatan kita, ibadah kita dengan apa yang telah ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal lahu aslun min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah memiliki asal dari Rasulullah atau tidak? Ya, apakah memiliki hadis yang sahih dari Rasulullah atau tidak? Ya, jangan sampai perkara yang apa dianggap bagus saja oleh manusia, akal manusia saja. Tidak, karena ini agama. Ya, agama akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di alam kubur kita. Demikian pula sejauh mana kita mengikuti Rasulullah akan ditanya oleh Allah SWT melalui malaikatnya. Dua perkara ini, Islam, bagaimana kita berislam, bagaimana kita melakukan syariat Islam, dan bagaimana kita mengikuti Rasulullah, tidak melenceng dari apa yang telah digariskan oleh Rasulullah, itu adalah sesuatu yang akan ditanyakan kepada masing-masing kita. Tidak ada yang selamat dari pertanyaan itu, ya, dari fitnatul kubur, soalul kubur, ya, sebagaimana dalam hadis Barra Ibnu Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, ya, ketika seseorang telah dikubur, fatawalla anhu ashabuhu, kemudian para sahabatnya berpaling, ya, dan dia pun mendengar si mayit tersebut, kita nanti yang dikubur mendengar suara tempah sendalnya orang-orang yang mengikuti jenazah kita keluar dari pemakaman. Fa'atahul malakan, didatangi kita dan yang lainnya, semua manusia oleh kedua malaikat. Ya, fayujlisanihi, kemudian didudukkan diri kita. Ya, dan ditanya oleh malaikat yang dikatakan dalam hadis tersebut munkar wa nakir. Ya, maka ditanya tentang tiga permasalahan. Semua orang akan menemukan hal ini. Ya. Dia ditanya, man rabbuk, siapa rabbmu? Ya. Sehingga kita harus tahu siapa itu rabb kita, Allah SWT. Kemudian ditanya, wa madinuk, apa agamamu? Wa ma hadar rajulu alladhi bu'itha fikum? Dan siapa seseorang yang diutus ke tengah-tengah kalian? Dan riwayat lain, man nabiyuk, siapa nabimu? Tayyib. Siapa orang yang telah diutus di tengah-tengah kalian? Ditanya tentang apa? Di antaranya Islam dan juga mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka seorang mukmin akan ditetapkan, dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya bisa tidaknya kita menjawab fitnah tersebut, pertanyaan tersebut apa? Dengan kekokohan dari Allah Subhanahu wa taala. Yusabbitullahul ladzina amanu bil qawli tsabit, Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh. Ya. Sehingga apa? Banyak-banyak meminta kekokohan, ketetapan hati dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mampu tidaknya bukan kita menghafal dari dunia ini. Ya. Tetapi apa? Anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjawab hal itu. Ya. Sehingga seorang mukmin akan menjawab apa? Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Dini al-Islam, agamaku Islam. Wa Muhammadun Nabiyuna, dan Muhammad adalah Nabiku. Ya. Ja'a bil bayinati wal huda, fa'amanna bihi wattaba'nahu. datang dengan membawa petunjuk dan penjelasan yang nyata, kemudian kami beriman dan kami mengikutinya. Tapi seorang munafik, dia tidak akan bisa menjawab hal itu, karena dia apa? Tidak mengetahui Rabbnya, tidak masuk Islam secara utuh, dan juga apa? Tidak mengikuti nabinya, tidak mengikuti ajarannya, sehingga apa? Tidak akan mampu menjawab pertanyaan yang mudah, yang anak kecil, yang anak TK di zaman kita bisa menghafalnya. Tapi salah, tidak akan bisa menjawabnya meskipun dia seorang yang cerdas. Tatkala apa? Tidak mengikuti Islam dan tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-A'raf, "Fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin." Sungguh kata Allah, kami akan menanyakan kepada masing-masing manusia, kepada mereka, siapa yang diutus ke tengah-tengah mereka. Ditanya diri-diri kita tentang siapa yang telah diutus kepada kita. Wala nas'alanna al-mursalin, dan akan kami tanya pula rasul-rasul yang telah diutus kepada mereka. Kitanya akan ditanya siapa rasul kita, dan rasulnya sendiri akan ditanya bagaimana keberadaan umat mengikuti mereka, apakah mengikuti atau tidak. Itu pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai perkara yang apa? Mudah, mungkin di dunia ya seseorang ketika apa? Mengada-adakan suatu perkara yang dianggap baik, dia akan mendulang apa? Kekayaan dunia. Ya. Uang dapat dia ketika melakukan perkara tersebut yang dianggap bagus. Ya, karena apa? Terkadang di sisi manusia dijadikan perkara apa? Pekerjaan, bisnis. Ya. Bisnis borong umpamanya ya. Borong 7 hari 40 juta sudah saya siap umpamanya. Ya. Sampai diborongkan, pahala diborongkan. Tayib. Di dunia pula dia akan mendapat apa? Sanjungan manusia mungkin. Tapi apakah dia mau tukar keuntungan dunia yang sedikit, penghormatan dunia yang sedikit, dengan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kembali. Ya. Bukan jannah yang dia dapatkan, tapi apa? Neraka. Ya dan billah, tentunya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi kita apa? Al-iqtisadu bi sunnah, mencukupkan diri dengan sunnah. Ya. Hadis-hadis yang sahih saja belum tentu kita mampu melaksanakannya. Kemudian apa? Berpaling kepada perkara-perkara yang tidak ada asalnya, pangkalnya dalam syariat. Tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak diamalkan oleh para sahabat. Ya. Itu kalau kita memperhatikan perkara-perkara yang sahih saja, belum tentu kita akan mampu. Ya. Baik. Dan jika kita melihat, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja pun kita tidak akan mampu. Kemudian bagaimana kita apa berpaling? Ya. Beranggapan butuh di dalam Islam ini untuk ditambahi, butuh dikurangi, atau bahkan menganggap Islam itu tidak cocok di zaman kita. Itu kan di zaman Rasul. Kalau di zaman kita apa tidak baik? Oh, berarti apa Islam itu hanya cocok untuk suatu waktu saja? Tidak. Ya. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Untuk seluruh alam, seluruh masa, seluruh waktu. Ya. Tidak ada Islam di zaman Nabi saja. Tidak ada Islam di zaman para sahabat saja. Ya. Oleh karena itu badal Islam ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Islam di zaman Nabi asing, maka akan kembali sepeninggal beliau akan asing. Menunjukkan apa? Islamnya satu itu. Sehingga Islam di zaman Nabi pun dianggap asing, Islam di setelahnya pun dianggap asing pula. Ya. Maka di sini apa menuntut kita untuk ta'allum, belajar al-ilmu bita'allum wal fiqhu bitafaqquh. Ya, ilmu itu dipelajari. Fikih pun didalami sehingga kita akan tahu ya, jalan mana saja yang telah ditempuh oleh Rasulullah atau yang bukan. Mana syariat, mana yang bukan syariat. Mana sunnah, mana yang bid'ah. Dengan kita mempelajari satunya, maka kita akan tahu lawannya. Ya. Mempelajari terus, sunnah dipelajari, maka akan tahu kebalikan-kebalikannya. Kenapa? Karena tidak akan cocok. berarti apa yang tidak cocok itulah bid'ah, itulah lawannya. Tanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan timbangan dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seseorang akan mendapatkan kecintaan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, katakanlah wahai Muhammad, jikalau kalian manusia ngaku cinta Allah, ya, maka apa? Fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau cinta Allah, Allah syaratnya satu, ikuti Muhammad. Maka apa? Yuhibbukumullah. Di surat Al-Imran. Semua orang tahu, semua orang membaca. Ya, semua orang menghatamkan Al-Qur'an. Tapi di mana letak mengikutan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, penerapan Al-Qur'an itu sendiri dalam kehidupannya. Tuh, ya. Sudahkah kita? Ya, coba masing-masing kita tanyakan pada diri kita, sudahkah kita mengikuti jejak Rasulullah atau tidak? Ya, maka dengan itu apa? Kecintaan Allah Subhanahu wa taala akan kita dapati. Tuh, ya. Karena jalannya satu, Allah katakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Bahkan apa? Dengan kita mengikuti jalannya Rasulullah akan diampuni dosa-dosa kalian. Demikian pula di surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar masing-masing kita mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna hadza sirati mustaqima. Bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikuti oleh kalian jalan Rasulullah yang lurus, yang hanya menghadapkan diri kepada Allah. Wala tattabi'u subula, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lainnya. Kenapa? Karena jalan menuju Allah itu apa? Banyak orang-orang yang mengada-adakannya. Ya. Tapi apa? Yang dimaukan oleh Allah, jalannya yang ditempuh oleh Rasulullah saja. Sebagai orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala membawa syariat ini. Ya. Wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Sehingga akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman faqala hadza sabilullah. Rasulullah menggariskan suatu jalan, diumpamakan. Seret. Ya. Rasulullah gariskan suatu jalan yang lurus. Kemudian Rasul mengatakan ini adalah jalan Allah yang lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian Rasulullah gariskan dari sebelah kanan dan kirinya garis-garis yang banyak. Maka Rasul katakan hadhihi subul. Ini adalah jalan-jalan. Bukan jalan yang lurus, bukan jalan yang menuju kepada Allah, bukan jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah. Tapi apa? Subul. Jalannya syaitan. Ya. Fi kulli sabilin syaitanu yad'uhu ilaihi. Dalam setiap jalan tersebut syaitan akan menyeru manusia kepadanya. Ya, maka dalam ayat ini pula perintah kita bagaimana kita mengikuti jejak Rasulullah, tidak memberat-beratkan diri. Ya. Tidak membebani diri dengan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ingatkan, atau Allah Subhanahu wa taala ingatkan di surat Al-Hasyr, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang kepada kalian dari Rasul ambil dalam perkara agama, ingat. Dan apa yang dilarang oleh Rasul dalam perkara agama ini, maka apa? Jauhi, tinggalkan. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya, faedahnya tidak ada. Secara apa? Duniawi wa ukhrawi, terlebih akhirat. Secara dunia tadi mungkin iya, seseorang dapat uang, dapat jabatan, dapat kedudukan, dapat penghormatan, ya. Tetapi secara ukhrawi tidak ada sama sekali, ya. Itu dalam perkara agama, ya. Perlu kita pertanyakan pada diri kita, sudahkah kita mengikuti jejak Rasulullah, mengamalkan apa yang telah Rasul amalkan atau tidak. Dalam perkara dunia, ingat tadi sudah kita singgung, tidak ada bid'ah yang terlarang, karena adanya apa? Bid'ah secara bahasa artinya baru, ya, sesuatu yang baru, ya, sehingga apa? Motor sesuatu yang baru bukan dianggap bid'ah, ya. Sehingga yang saya herankan, ya, ketika saya sholat di daerah Ciawi kesana, dalam suatu masjid enggak ada speaker. Sampai-sampai kita enggak tahu ini sudah azan atau tidak. Ketika ditanyakan katanya speaker itu bidah, Pak, katanya. Ya bidah, tetapi kenapa kok Pak Imam datang ke masjid pakai motor? Bukankah sama-sama bidah? Katanya di zaman Rasulullah enggak ada speaker. Ya sama, di zaman Rasulullah enggak ada motor juga. Berarti apa? Bid'ah juga sama. Tapi itu adalah bid'ah dunia, perkara dunia yang tidak dihukumi. Kenapa? Karena Rasulullah sebutkan dalam hadis Muslim, dari hadis Anas, ketika Rasulullah mendatangi suatu kaum, mereka sedang mengawinkan kembang kurma. Ya, karena kurma itu kalau sudah berbunga dikawinkan antara kembang jantan dengan betina untuk menghasilkan buah kurma yang bagus. Kemudian kata Rasulullah, "Lau taraka hadza lakana ahsan." Kalau kalian tinggalkan perkawinan bunga jantan dengan bunga betina, itu lebih baik. Kemudian para sahabat mendengar, ditinggalkan. Tapi tatkala berbuah, membuahkan buah yang jelek. Kemudian datang Rasulullah, "Ma hadza? Kenapa ini? Kok terjadi buah yang jelek?" Ya. Kata para sahabat, "Karena kami mengikuti perkataan engkau ya Rasulullah." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma amartukum bihi fi dinikum fakhudhuhu." Apa yang saya perintahkan dalam urusan agama, ambil. "Wa antum a'lamu bi amri dunyakum." Dan kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Silakan, kalau dalam dunia terserah kalian. Kalau itu dianggap baik perkawinan, maka lakukan. Ya, sehingga akan membuahkan buah kurma yang bagus. Itu dalam urusan dunia, sehingga tidak ada yang tercela. Bahkan sesuatu yang akan membantu tersampaikannya syariat, seperti laptop atau HP, bid'ah pula, tidak ada di zaman Rasul. Tapi apa? Selama alat-alat tersebut digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu wasilah. Yang namanya wasilah sesuai dengan perkara yang kita tuju. Terkadang wajib, terkadang mustahab. Baik. Maka apa? Bukan termasuk bid'ah yang tercela, karena yang tercela adalah perkara agama saja. Itu perlu kita perhatikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanallah.